buka jendela, sapa angin pagi. Dengan kau melangkah, song-song hidup ini. Hela lenguh lembu, halau burung-burung. Bocah tawa ria, canda di kali yang jernih. Bila malam tembang di purnama yang memberi semangat hidup esok hari. Ku buka jendela makin pagi, berat kau melangkah untuk dapatkan kesempatan. Roda teknologi menyahkan pedati, bias rumah kaca lubang baru bumi. Syair Ronggo Warsito, cerita keringnya gemuruhnya Rolling Stone. Api revolusi haruskah padam digantikan fitur yang tak pasti. Syair Ronggo Warsito, cerita keringat gemuruhnya Rolling Stone. Api revolusi haruskah padam digantikan figur yang tak.